Tidak ada. Masalah kasyif dan sebagainya itu masalah yang langka, jarang terjadi. Jadi enggak ada yang tahu. Dokter katanya, aduh, mohon maaf Bu, 6 bulan lagi ini kayaknya. Kayak tahu aja ya. Hah? 6 bulan lagi. Tatanya hidup sampai sekarang masih. Itu hanya praduga saja. Baik. Itulah. Ketahuilah bahwasanya bisikan yang benar akan mengawal kebenaran. Tapi kalau bisikan yang Anda itu halal, itu halal. Ini saja. Semoga Allah mengirim ahli surga. Orang tulus dan ikhlas. Pejuang-pejuang yang tulus ahli surga. Dan semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli surga itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malikum yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tusir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Seperti telah Engkau mudahkan kami bergabung di acara ini. Baik yang datang secara langsung atau mendengar acara ini melalui stasiun-stasiun radio yang ada atau menyaksikan acara ini. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami bergabung di acara ini, maka mudahkan kami kala untuk berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, tempat ini mulia. Mulia karena pernah disabdakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, majlis untuk menuntut ilmu. Maka kami mohon muliakan kami yang telah Engkau masukkan kami ke tempat mulia ini. Maka kami mohon ya Allah, di tempat mulia ini kami mohon kabulkan hajat kami semua ya Allah. Hajat kami semua, hajat kami paling utama dan pertama adalah kami butuh pengampunanmu. Maka ampuni dosa kami semua ya Allah. Dosa kami ampuni, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Kami banyak banyak dosa, Engkau lebih tahu ya Allah. Di antara yang hadir bermacam-macam dosa yang mereka lakukan, akan tetapi mereka datang ke tempat ini, Engkau yang mengiring ya Allah. Maka ampuni mereka ya Allah. Dan kami yakin Allah, seperti yang disabdakan kasihmu Nabi Muhammad, at-taibu minadzambi kamana dzambalah, jika Engkau telah mengampuni dosa mereka, mereka seperti orang yang tidak punya dosa. Maka berikan kepada hati kami rindu pertobatan, rindu pengampunanmu, dan ampuni mereka semua ya Allah. Dan ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami semua ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Ya Allah, hajat kami banyak. Ada di antara kami ya Allah, ada di antara kami yang Allah, yang telah Engkau beri karunia rezeki yang banyak. Akan tapi ada di antara kami yang belum bisa berbuat baik dengan harta kami. Maka ya Allah, berkat majlis yang mulia ini, jadikan mereka orang kaya yang ahli surga ya Allah, yang kemudahkan mereka untuk berbuat baik dengan hartanya ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka adalah pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad dengan hartanya. Dan mudahkan, terus mudahkan mereka ya Allah untuk mencari rezeki yang halal, agar bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang Kau beri pangkat dan jabatan ya Allah, jadikan jabatan dan pangkatnya menjadi jabatan untuk masuk surgamu ya Allah. Mudahkan mereka untuk melakukan ketaatan dan kebaikan ya Allah. Ya Allah, yang belum punya rezeki ya Allah, jadikan mereka pejuang yang sesungguhnya untuk kekasih Nabi Muhammad. Lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal ya Allah, yang penuh berkah, yang menjadi sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Yang punya ilmu ya Allah, mudahkan mereka mengamalkan ilmu mereka ya Allah, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi hamba yang Kau ridhai ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli ilmu, anak-anak kami ahli ilmu ya Allah. Berikan kepada kami kecukupan, kebahagiaan, kejayaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah kami ya Allah untuk mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Di bulan mulia ini kami mohon, muliakan kami di rumah tangga kami, sehingga hidup kami penuh dengan keindahan, penuh dengan cinta, dengan penuh dengan kasih, saling menghargai, saling menghormati ya Allah. Engkau sungguh Maha tahu ya Allah, siapa yang ada di tempat ini yang belum bisa indah di dalam rumah tangganya. Maka kami mohon, berikan keindahan kepada mereka semua ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Seperti Engkau telah memasukkan mereka ke tempat ini, maka jangan sampai mereka keluar dari tempat ini ada yang masih susah dalam rumah tangganya ya Allah. Indah, indah, indah ya Allah, indah. Dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh soleha, yang bakal dibanggakan oleh, yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kemuliaan kehormatan mereka, mudahkan mereka ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan ya Allah. Orang-orang baik, orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Jika ada orang yang pernah kami zalimi, kami sakiti, maka ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Dan jika ada orang yang pernah berbuat zalim kepada kami ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran, ya Allah. Jika ada orang yang mendengki kepada kami, ya Allah, jika ada orang mendengki kepada kami, ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka seperti yang telah Engkau berikan kepada kami dari kebaikan-kebaikan itu, ya Allah. Jangan sampai mereka terus mendengki dan bersihkan hatinya. Dan jika kami pernah mendengki kepada sesama kami, maka kami mohon, ya Allah, tambahlah kenikmatan kepada orang tersebut dan bersihkan hati kami dari dengki. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua keikhlasan yang berjuang di tempat ini, baik berjuang dengan ilmu atau harta, tenaga dan panjatan doa mereka, ya Allah. Gantilah itu semua dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada mereka ketulusan, dan jadikan ahli tulus kami semua, ahli yang ikhlas, maka ahli ikhlas kami semua ini, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas, ya Allah. Siapapun yang akan berkhidmah ke tempat ini, berjuang ke tempat ini, baik, ya Allah, yang hanya baik, ya, siapapun mereka, ya Allah. Jika ada di antara mereka yang datang ke tempat ini dengan tidak ikhlas, dengan hati yang kotor, maka kembalikan dari tempat ini menjadi orang yang ikhlas dan hatinya bersih, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Saat itu, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, dan itu akan kami lewati, kami akan lalui itu, ya Allah. Di saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin, ya Allah, Kau cabut nyawa kami waktu kami sujud dalam solat kami, ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami berada di tempat yang mulia seperti ini, ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami, ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami, ya Allah, dalam husnul khatimah, ya Allah. Orang tua kami, ampuni mereka dan berikan kepada mereka husnul khatimah. Guru-guru kami, berikan kepada mereka husnul khatimah setelah panjang umur dan sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua panjang umur dan husnul khatimah, sehat walafiat dalam ketaatan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin di saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini benar-benar bulan keberuntungan untuk kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Minal aidin, yang kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, yang beruntung dengan pahala berlipat ganda. Dan semuanya itu akan kita dapatkan di saat kita berjuang dan berjuang di bulan Ramadan, dan di saat menghadapi bulan Ramadan seolah-olah, hendaknya seolah-olah, semoga Allah panjangkan umur kita hingga ketemu Ramadan yang akan datang, seolah-olah Ramadan ini Ramadan terakhir. Karena Ramadan yang tidak akan datang belum tentu untuk kita, maka kita manfaatkan keberadaan kita di bulan mulia ini. Belum tentu tahun depan kita ketemu. Tidak ada yang bisa menjamin untuk bisa hidup hingga tahun yang akan datang. Jangankan tahun yang akan datang, satu jam ke depan pun kita tidak bisa menjamin. Maka manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini, kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan ibadah kita, dan juga mengurangi segala kemaksiatan, dan juga kita tingkatkan niat-niat yang banyak di bulan Ramadan ini. Apa yang Anda miliki? Jika Anda punya ilmu, berniatlah mulai saat ini, aku akan memberikan, menyebarkan, mengamalkan ilmuku. Yang punya tenaga, Anda berpikirlah yang positif di bulan Ramadan ini, bahwasanya dengan tenagaku ini akan aku gunakan untuk yang mulia. Dan mulai juga di bulan Ramadan ini, yang diberi oleh Allah harta melimpah. Mumpung Ramadan, jadikan hartamu adalah harta Ramadan yang sesungguhnya. Lintaskan niat di hati untuk berbuat baik, dan mulailah di bulan Ramadan ini. Karena yang Anda lakukan di bulan Ramadan ini tidak akan bisa diganti dengan amal apapun di luar bulan Ramadan. dilipat gandakan pahala oleh Allah. Yang punya rizki hendaknya segera berpikir saat ini, hari ini, detik ini. Jangan ditunda esok hari, belum tentu esok hari untukmu. Jangan mengandalkan sedekah-sedekah anak, doa anak. Sebab anak belum tentu. Memang kita selalu berharap anak kita bisa berdoa untuk kita. Di saat mereka mendapatkan rizki bersedekah untuk kita. Akan tapi itu mengandalkan orang lain. Akan tapi saat ini loh kita mengandalkan kepada diri kita sendiri. Apa yang kita miliki dari ilmu, tenaga, harta. Ayo kita gunakan untuk kemuliaan. Niatkan. Mungkin ada di antara kita adalah orang yang sangat pelit. Mungkin ada di antara kita pemalas di dalam berdakwah padahal punya ilmu. Yang punya kekuatan hanyalah Allah. Yang menjadikan hati seorang hamba menjadi hati gemurah. Dan hati yang rindu dakwah adalah Allah. Maka mumpung di bulan Ramadan, bunda bulan mulia ini, lintaskan siapapun dari anda. Lintaskan di hati anda permohonan kepada Allah. Ya Allah, dengan ilmuku yang kau berikan kepadaku, jadikan aku mudah untuk mengamalkannya. Dan menjadikanlah aku mudah untuk menyampaikan kepada orang lain. Lintaskan di hati. Banyak ustaz macet. Banyak ustaz tidak berkembang bukan karena tidak ada kesempatan berkembang, karena tidak terbakar hatinya untuk berjuang. Tidak hidup hatinya untuk berjuang. Maka Ramadan ini memohonlah kepada Allah yang merubah-rubah hati hambanya. Ada orang diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah ruah hanya dinikmati untuk dia dan istrinya dan anak-anaknya saja. Akan tapi tidak pernah mempersiapkan kenikmatan kelak di surga. Sehingga biarpun hartanya banyak tapi tidak tergerak hatinya untuk berbuat baik di bulan kepada orang lain. Maka saat inilah di bulan mulia, di majlis mulia lintaskan. Ya Allah, seperti engkau telah berikan kepada kami harta yang banyak itu ya Allah. Jadikanlah aku ahli surga dengan hartaku. Mudahkanlah kami untuk berbuat baik dengan harta kami ini ya Allah. Dan gantilah dengan yang lebih banyak. Apa sih salahnya memohon seperti ini? Kadang begitu pelitnya orang berdoa untuk dijadikan orang dermawan saja takut. Saking pelitnya orang berdoa, ya Allah jadikan saya orang dermawan, mikir. Kalau saya dermawan berarti berdoa untuk dermawan saja susah. Ya Allah jadikan saya orang dermawan itu susah doa ini. Memang dicatat orang pelit. Gaib. Minal jannati wa ba'id minan nas wa ba'id min Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, jauh dari Allah, wa qaribun minan nar, dekat dari neraka. Maka lintaskan di hati anda, kemudian buka mata anda. Apa sih yang perlu aku bantu dalam perjuanganku dengan hartaku dan dengan ilmuku ini? Mana yang prioritas kita harus, mana yang lebih penting untuk aku bantu dan aku beri santunan atau beri pertolongan dengan ilmuku atau hartaku. Kita berpikir saat ini, detik ini, hidupkan hati untuk memohon kepada Allah. Allah memberi. Kala-kala mungkin kita akan ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar saat itu. Dan Ramadan ini hampir setiap saat adalah saat dikabul kalau kita memohon dengan kesungguhan. Ini yang punya jabatan, memohonlah kepada Allah. Ya Allah, dengan jabatanku ini, ya Allah, jadikan aku ahli surga dengan jabatanku ini. Allah akan merubah niat busuk yang waktu itu dilintaskan di saat anda menjabat. Karena permohonan di Ramadan ini akan berubah. Lintaskan. Ramadan, dan bukan sekali dua kali. Sesaat, saat ini, setelah ini, menjelang sholat, setelah sholat, menjelang buka, sahur, di tengah malam, mohonlah kepada Allah seperti ini tadi. Mungkin ada di antara kita ini yang tidak punya duit, tidak punya apapun. Lintaskan permohonan, ya Allah, bantulah aku agar aku bisa menjadi ahli sedekah dan dermawan, ya Allah. Kalau Allah mengkabul tidak susah. Allah akan jembarkan, Allah lapangkan rezeki. Maka memintalah kepada Allah dengan segala kebaikan. Yang tidak punya ilmu barangkali bercita-cita untuk menjadi ahli ilmu. Dan mungkin sudah tua, tidak ada salahnya, Allah jadikan aku ahli ilmu. Ketahuilah, doa itu tidak akan sia-sia kalau dipanjatkan kepada Allah. Karena Allah jika tidak memberi kepada anda, Allah akan memberi kepada anak anda. Mohonlah kepada Allah, ya Allah, aku ini kok bebel, ya Allah, berikan kecerdasan kepadaku agar aku kenal denganmu, ya Allah, agar aku mendapatkan ilmu yang manfaat. Minta. Ini yang belum. Dan tidak lupa, yang ingin mencari rizki, lintaskan. Tapi di saat minta rezeki, jangan hanya, ya Allah, aku pengen punya rezeki banyak, pengen beli mobil, punya rumah. Bukan begitu. Kalaupun harus beli mobil, katakan ya Allah, semoga dengan kendaraan itu aku bisa banyak beribadah, banyak mengaji, banyak belajar, banyak melakukan kebaikan. Tambah. Pengen bangun rumah yang katakan megah atau rumah yang mencukupi. Lintaskan niat untuk menjaga kehormatan anak istriku ya Allah. Sehingga di saat mandi tidak harus terlihat auratnya. Di saat tidur tidak harus aman ya Allah. Karena itu kehormatan rumah tanggaku ya Allah. Berikan, lintaskan doa ini. Dan setiap saat mohonlah. Tidak ketinggalan. Yang ingin cari jodoh, panjatkan permohonan ya Allah. Bulan mulia, bulan agung ini, berikan kepadaku ya Allah pasangan yang, jangan tanggung kalau minta kepada Allah. Kalau minta surga bu, jangan ya Allah aku ingin masuk surga, asal surga ya Allah, jangan begitu. Kalau minta ya Allah aku ingin surga Firdaus, surga tertinggi, begitu. Minta, jangan tanggung ya Allah. Dan Allah maha mendengar, khusus yang di bulan Ramadan ini Allah akan mengkabul banyak dari hamba-hambanya yang mengadu kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan serius. Barangkali ada di antara yang hadirin mempunyai sesuatu, contohnya media, radio atau televisi atau yang lainnya. Lintaskan doa detik ini, saat ini ya Allah, aku punya media radio ya Allah, tapi radio ini gaduh-gaduh ya Allah. Kalau malam masuk surga, siangnya masuk neraka ya Allah. Minta ya Allah, jadikanlah ini radio yang sesungguhnya, radio surga ya Allah. Gak ada salahnya. Kenapa mau tidak mohon seperti itu? Televisi ini ya Allah, televisi seperempat di neraka. Tiga perempat di neraka, seperempat di surga. Dakwahnya hanya satu jam dalam seminggu ya Allah. Niatlah, mintalah kepada Allah ya Allah. Aku ingin merubah ya Allah media dakwah yang namanya televisi yang sudah aku miliki ini. Stasiun televisi ini ya Allah, aku ingin masuk surga dengan ini. Kalau Allah menggugah hati Anda tidak susah. Berubah menjadi media Islami dan apa yang Anda butuhkan pun tidak akan terkurangi. Bahkan kita bercita-cita bahwasanya pengin punya media televisi dan semuanya, tidak untuk cari duit, akan tapi punya duit dari tempat lain untuk membiayai televisi, kan enak begitu. Tidak mencari duit di balik media dakwah, karena berat mencari uang di balik media dakwah. Dan bukan salah kalau seandainya ada stasiun radio yang Islami, lalu ternyata setelah itu mencari nerima iklan dan sebagainya, selain iklan Islami, enggak apa-apa pun akhirnya juga untuk dakwah. Hanya kita ingin menghidupkan niat yang mulia itu. Kalau seandainya punya TV-TV nasional itu setiap malam doa begini, insya Allah setelah lebaran berubah. Allah. Cuma doanya tidak pernah begitu, ya Allah. Doanya semoga ini ramai, ya Allah. Semoga iklan banyak yang masuk, semoga ini mana. Sehingga tidak pernah berdoa yang lebih hebat, salah doa. Coba mereka doa, ya Allah, berubahlah mediaku ini menjadi media Islami, dan masukkan aku surga dengan media ini. Dan cukupi kebutuhanku di dunia dan di akhirat. Beres. Karena kita ngadu kepada Allah. Karena kami yakin yang mengikuti acara ini banyak di antara mereka yang punya radio di mana-mana. Hijrah. Kalau hijrah ke surga, jangan hanya 3/4 kakinya di neraka nanti. Artinya sempurna. Menuju kemuliaan. Hadirkan makna ini, niat yang mulia. Termasuk di antaranya mungkin ada di antara yang datang ke Thailand. Kedatangan Anda pun dipilih oleh Allah. Tapi mungkin pekerjaan Anda belum dipilihkan yang mulia. Ada yang menghadir majlis taklim, majlis mulia, akan tetapi pekerjaannya masih haram. Mungkin seorang anak gadis atau perempuan bekerja di situ harus berduaan dengan laki-laki, sehingga terjadilah khalwah dan itu adalah haram. Mungkin harus membuka auratnya di tempat bekerja tersebut. Akan tetapi oleh Allah dikiring ke tempat ini, sudah dipilih ke tempat mulia ini. Jangan tanggung-tanggung. Mumpung Anda sudah dipilih ke tempat mulia, memohonlah kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang bersih, yang halal. Dan jika aku harus bekerja di tempat yang mulia, ya Allah, yang menjadikan aku semakin dekat kepadamu. Yang bersangkutan pernah tidak berdoa seperti ini? Yang bersangkutan yang ngerasa doa begini atau belum? Kalau doa yang bagus, doa yang benar, Anda di tempat pekerjaan yang haram misalnya, tapi bagi Allah untuk memberikan rezeki yang halal tidak susah. Bagi Allah untuk memberi rezeki yang halal tidak susah, begitu mudah bagi Allah, dan akan Allah rubah. Maka permohonan ini penting, dan hakikat ibadah ini, doa ini ibadah, mukhul ibadah bahkan. Mohonlah kepada Allah. Dan memohon ini termasuk mengadu dan mengakui. Memohon itu ngadu kepada Allah. Dan sebaik-baik tempat untuk mengadu adalah Allah. Kita bisa mengadu kepada orang tua. Kita bisa mengadu kepada guru. Kita bisa mengadu kepada siapapun akan. Tapi sebaik-baik tempat mengadu adalah Allah. Dan pengaduan ini punya makna lain. Pengakuan. Dan pengakuan ini adalah paling tingginya derajat akhlak dan ketasawufan. Al-i'tiraf a'la maqamil iltisaf. Mengaku. Di saat seorang berkata, ya Allah, aku masih punya pekerjaan yang haram, gantilah dengan yang halal yang penuh berkah, ya Allah. Insya Allah, Allah akan kabul. Sebelum ini, ada pengakuan. Ini yang paling hebat. Berarti dia menyadari kalau pekerjaannya itu haram. Itu mulia. Sadar itu sudah luar biasa. Dan itu pahala. Sekarang sadar enggak, gimana akan memohon? Perlu. Ini perlu kita hadirkan. Apa yang saat ini Anda lakukan? Rumah rangganya cekcok. Niat. Yang rumah tangganya cekcok, melintaskan permohonan kepada Allah mulai dari diri, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik dengan pasanganku. Dulu, jangan ya Allah jadikan pasanganku baik padaku. Entar dulu, aku dulu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa mengabdi berbuat baik kepada pasanganku. Baru setelah itu, dan jadikanlah pasanganku orang yang baik padaku. Jangan ego doanya, ya Allah, semoga suamiku baik denganku. Ente? Mulai dari kita. Karena itu makna kesadaran. Sebut, ya Allah, aku sering cerewet, ya Allah. Aku sering nuntut, ya Allah. Aku sering. Sebab kalau nuntut itu berkembang, Bu. Sudah dibuatkan rumah, bikin rumah di sini. Di sini listrik sering mati. Rumah ini, macam-macam berkembang. Mohonlah kepada Allah, ya Allah, jangan kejadikan aku istri yang zalim kepada suami, ya Allah. Jadikan aku istri yang mudah bersyukur kepada suami, ya Allah. Alangkah indahnya. Baru setelah itu berdoa, ya Allah, dan jadikan suamiku yang mencintaiku. Ini harus didoakan. Jadi mulai dari diri. Karena itu makna pengakuan. Dan sungguh permohonan yang dibarengi dengan pengakuan itu adalah permohonan yang namanya ikhlas. Dan ini yang bakal mengundang pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang punya hajat dilintaskan. Mungkin ada yang sakit, jangan ragu. Tempat mulia, tempat dikabul doa oleh Allah. Panjatkan doa. Berikan kesembuhan, ya Allah. Berikan kesehatan agar kami bisa lebih banyak beribadah. Jangan hanya sehat-sehat tok tapi jadi penjahat, kan enggak enak. Kadang kita mintanya enggak sempurna. Ya Allah, berikan kesehatan. Terus kalau mau sehat ngapain? Maksiat lagi. Makanya sehat dan taat. Panjang umur pun ternyata ada aturannya. Kalau minta panjang umur, jangan panjang umur tok. Seperti doa yang selalu dibaca anak-anak, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Doa yang benar. Jangan panjang umur jadi jahat. Mau apa? Atau panjang umur sakit-sakitan? Mau pendek umur? Kok mau? Mau juga. Panjang umur sehat wal afiat dalam keadaan taat. Itu penting. Memohon kepada Allah. Jadi kalau mohon itu jangan ragu kalau kita ngadu kepada Allah. Sampai dikatakan kalau jarummu jatuh pun mintalah pertolongan kepada Allah. Jarum hilang Allah. Karena maknanya ngadep kepada Allah. Apalagi urusan-urusan yang besar. Dan jika seorang hamba terbiasa dengan seperti ini, lihat alangkah mudahnya dia untuk mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Ternyata semua gerak-gerik, perilaku, sepak terjang dan langkahnya semua adalah mengarah kepada Allah, dan itu hakikat ibadah. Biarpun dia hanya di pabrik di siang hari bulan Ramadan, dan mungkin di malam hari tidak bisa beriktikaf, tapi dia hanya di tempat kerja, tapi dia ingat Allah terus. Maka tempat kerjanya menjadi tempat iktikaf. Seorang anak gadis tidak harus berjejer dengan seorang laki-laki berduaan di tempat yang sepi dalam bekerja. Aman, sudah ibadah. Ternyata dipertemukan Allah dengan teman yang ahli ibadah, saling mengingatkan kepada Allah. Allah, ini semua perlu kita permohonan. Sebab pemberian Allah itu ada pemberian yang cuma-cuma, tanpa kita minta. Dan memang Allah Maha Kasih, sehingga kadang memberi kepada hambanya pun yang kurang ajar. Jadi pemberian kepada Allah bukan semata-mata, itu adalah satu kemuliaan. Bisa saja pemberian itu adalah karena Allah ingin menghinakan. Allah Maha Pengasih kepada hambanya yang tidak pernah meminta sekalipun. Dan juga kadang ada nikmat yang diberikan oleh Allah setelah kita memohon. Dan begitulah aturan Allah SWT. Maka jika ada dua celah Ada dua cara untuk sampai kepada kenikmatan Allah. Yang pertama, kenikmatan yang diberikan kepada kita Allah beri cuma-cuma tanpa kita minta. Yang kedua adalah kenikmatan yang diberikan Allah dengan permohonan. Kenapa kita tidak mohon? Jadi permohonan tak maknanya. Bahkan sudah dijanjikan Allah, udzu'ni astajib lakum. Kalau engkau memohon dengan benar dan tulus, Allah akan kasih. Dan pembahasan masalah doa sudah kita pernah bahas di tempat ini. Bisa dilihat kembali di apa judul? Agar doa dikabul menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja mukaddimah di bulan Ramadan ini. Lintaskan niat yang banyak, niat yang banyak, niat yang banyak, agar kita semakin, karena niat sendiri adalah amal. Bahkan paling pentingnya amal adalah yang ada di dalam hati. Amal itu ada amal batin, ada amal zahir. Amal hatin itu niat. Dan amalnya hati itu lebih penting dari amal zahir. Sehingga niatul mu'min khairu min amali. Artinya, ini jangan salah tafsir juga. Niatul mu'min khairu min amalihi, itu di saat ada dua-duanya. Bukan untuk memilih. Di saat orang berniat kemudian beramal zahir, maka antara amal zahir dengan niatnya lebih bagus niatnya. Karena amal zahir baru berarti kalau ada niatnya. Jangan salah paham seperti sebagian orang. Niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Niat kok saja deh, enggak usah beramal. Itu orang salah paham. Perbandingannya bukan begitu. Bukan niat tok lalu tidak beramal. Itu ceritanya, di saat ada orang mengamalkan secara zahir, kemudian lalu dia berniat, maka antara niat di dalam hatinya dengan amal zahirnya, maka yang paling bagus adalah amal niatnya. Itu. Bukan niatul mu'min khairun amalihi, lalu ya sudahlah, niat tok yang banyak, biarpun nanti tetap pelit. Niat yang banyak tapi tidak mau ngajar. Tidak, niatul mu'min khairun amalihi. Jadi berniat ya yang banyak, kemudian wujudkan dalam dunia nyata. Dimulai dari sedikit, sedikit. Yang punya ilmu, mengajar dari kecil, musola kecil. Yakinlah bahwasanya pahala Allah lebih gede. Kemudian setelah itu, yang punya rezeki, memulai dari yang kecil. Dan masih banyak program-program yang diadakan oleh para ulama untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari program-program pesantren, program santunan yatim piatu, program pembangunan masjid, program membuat sekolah madrasah dan sebagainya. Itu program-program mulia. Dan pahami kemauan mereka, keinginan mereka-mereka. Karena mereka di saat membuat program sudah direncanakan. Itu kemaslahatannya lebih gede. Karena untuk mengangkat, untuk mengajar orang dan sebagainya, contoh. Jadi bagaimana kita saat ini berbuat yang baik, dimulai dari niat dahululah. Yang banyak niatnya, lintaskan di hati, khusus yang di majelis yang mulia ini. Mungkin ada di antara yang hadirnya ada yang pernah mabuk, pernah begini-begini ini. Ketahuilah, Anda datang ke tempat ini sudah dipilih oleh Allah. Sadari mana ini. Kalau Allah tidak memilih Anda, oh ada aja mal alasannya. Seperti yang lainnya yang belum bisa datang. Alasannya macam-macam. Ada yang begini, ada begitu, ada begini, begitu. Akan tapi Anda sudah tidak diberi alasan lagi oleh Allah. Karena Anda didatangkan. Tidak ada beralasan. Bahkan ada kalau sudah dipilih oleh Allah. Sesibuk apapun akan ditinggalkan karena untuk mencari kemuliaan. Dan itu lebih dipilih di antara yang dipilih oleh Allah. Kalau orang nganggur datang ke sini mah wajar. Yang aneh adalah orang yang nganggur gak mau datang. Gak mau ngaji. Tapi kalau ngaji di tempat lain juga gak apa-apa. Sebab ngaji tidak harus ke sini nanti. Yang banyak. Akan tapi ada orang yang dengan kesibukannya kok bisa masih bisa datang. Ketahuilah dia punya pahala lipat. Karena lebih berat. Dia kesibukan ini. Tapi jangan lengah. Setan terus berbisik, tidak ada hentinya. Gara-gara kamu ngaji kemarin tuh lihat. Ada kerugian berapa ente? Iya. Terus gimana? Ya, kurangilah ngaji, jangan setiap minggu lah. Sebulan sekali lah lumayan cukup. Yang penting kan ada siraman rohani, kamu masuk surga, kata setan. Oh iya setan. Oke. Okay. Setuju sama setan. Bolong. Dicari-cari. Pak Haji, tidak kelihatan lagi. Iya, Bu, ya, sibuk. Oh, sudah perjanjian baru dengan setan, ya? Iya. Ya. Kata setan, sebulan sekali bisa masuk surga. Sebulan sekali. Ada iblis lebih gede lagi. Bisnis ini kan juga untuk kemajuan umat Islam. Sudahlah, tidak usah ngaji. Tapi kamu lapangkan bisnismu. Dengar tidak, Bu, ya pernah ngomong. Selagi bakat kaya, jadilah orang kaya. Diambil itunya dok. Kerja yang benar, sebab al-mu'minul qawin. Dengar Buya cerita, kata iblis. Benar juga Buya, insyaallah kami tidak akan jauh dari Buya, dari pesantren. mohon izin insyaallah saya akan berjuang, tapi berjuang saya tidak di pondok Buya, saya akan bisnis, insyaallah saya gedekan bisnis, sebab kalau saya menjadi berjaya nanti kan tetap untuk pondok ya nak. Iya, ada perjanjian baru kayaknya ya dengan iblis. Sudah di luar bisnis, wah lain ceritanya. Sudah punya celah, punya gedung satu. Kata iblis, kalau masuk surga itu jangan tanggung-tanggung, yang paling dalam. Selagi sedekahmu gede, nanti surgamu juga gede. Gedekan bisnisnya dulu. Belum sedekah. Wah iblis dahsyat, pokoknya sudah. Maka paling enak lawan sudah semuanya iblis. Ya, kesibukan tidak. Rizki sudah dijatah oleh Allah. Pastikan rizki sudah dijatah oleh Allah. Kalaupun anda menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk belajar, kalau dijatah oleh Allah 10 juta dalam sebulan atau 1 juta dalam sebulan, itu kalaupun anda tingkatkan ibadah anda tidak akan berkurang, karena sudah dijatah. Atau sebaliknya, anda bekerja keras, banting tulang, meres keringat, gelembur, jungkir balik, pengen dapat tambahan. Benar, dapat tambahan dari 1 juta menjadi 5 juta. Tapi kalau memang sudah dijatah, tak tahunya apa, anaknya muntaber, mengapa? Mudah, kalau memang sudah dijatah, jangan macam-macam. Atau diboleh diberi oleh Allah ketamakan. Sehingga apa? Pengen beli yang macam-macam. Tak tahunya akhirnya beli ini, beli itu, beli ini. Katanya beli ini untuk kemudahan, tapi tambah capek. Tuntutannya semakin besar. Hatinya tetap tidak tenang. Maka dari itu, yuk kita menenangkan hati kita dengan sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mukaddimah di bulan Ramadan ini. Kita langsung saja kepada pembacaan kitab Tajridus Sharih kepada para asatidz untuk membacanya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala al-mu'allif Abi Abbas Sanuddin Ahmad bin Abdullah Tifrahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ya rabbal alamin. Bad'il adhan ila an qal an khubba bin radiya anhu qila lahu akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal asri. Qala na'am. Qila lahu بما كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته. أن خباب رضي عنه قيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والأسر قال نعم. قيل له بما كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته. أن خباب رضي عنه قيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والأسر قال نعم. قيل له بما كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وفي علمه وفي علمك في دارنا من الأنقاض بالبركة. Karena kita akan menyampaikan tentang masalah itikaf di dalam fikih praktis nanti. Fil barokah, kita baca satu hadis saja dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Khabbab radhiyallahu anhu qila lahu, diriwayatkan dari Sayyidina Khabbab. Qila lahu, dikatakan kepadanya, maksudnya beliau ditanya. Beliau ditanya, akana Rasulullah yaqra'u fi dhuhri wal asri, apakah di waktu zuhur dan asar Nabi Muhammad juga membaca surat? Ada yang mengatakan Fatihah dan surat yang lainnya. Ini bab sebelumnya, membaca Fatihah atau surat lainnya atau doa-doa istiftah yang kemarin sudah diajarkannya. Yang jelas Fatihah ya, karena itu wajib. Kemudian salat surat surah itu sunnah, dan nanti ulama berbeda pendapat, dan yang selama ini akhirnya kita hadirkan yang dihadirkan oleh ulama Syafi'iyah. Apakah Rasulullah membaca di waktu sholat duhur dan sholat asar? Kenapa yang ditanya sholat duhur, sholat asar? Karena sholat duhur, sholat asar adalah sholat sirriyah yang tidak terdengar. Apakah membaca Fatihah atau membaca surat atau tidak? Apakah diam toh? Karena sholatnya diam. Qala, dijawab oleh Khabbab, na'am. Nabi membaca. Bima kuntum ta'rifun. Dari mana engkau tahu, kalian semuanya tahu kalau Nabi membaca? Bima kuntum ta'rifuna dzalik, bagaimana engkau tahu kalau Rasulullah membaca? Dijawab, qala, dijawab bithirabi lihyatihi, dengan bergetar-getarnya dagu atau jenggot Rasulullah. Jawab dari belakang kelihatan gerak-gerak begitu. Dari inilah ulama menjelaskan bahwa kalau melakukan sholat, membaca surat Al-Fatihah tidak cukup di hati. Akan tapi harus diucapkan ya, sampai ada gerakan di lidah mulutnya. Ini tidak sah ya. Maka harus ada gerakan, dan juga dijelaskan lagi harus didengar oleh dirinya sendiri minimal. Kalau membaca surat Al-Fatihah. Kemudian diambil faedah daripada hadis ini bahwasanya Nabi juga membaca surat-surat yang lainnya seperti yang dipahami. Karena mereka tahu ukuran baca Fatihah. Kemudian sepanjangnya Rasulullah baca Fatihah, ternyata ada lebihnya, dan Nabi Muhammad tidak diam, tapi jenggot beliau bergerak-gerak. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW waktu itu membaca sesuatu. Hikmah yang lainnya, ini ada hubungannya dengan yang setelahnya. Sebaiknya baik satu saja dibaca. Satu hadis lagi dibaca biar ada nyambung. Radhiyu ankum an Anas bin Malik radhiyu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma bala aqwam yarfa'un absaruhum ila as-sama'i fi salatihim fastadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tuhtafanna absaruhum. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma bala aqwamin yarfa'u absaruhum ila as-sama'i fi salatihim fastadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tuhtafanna absaruhum. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma bala aqwamin yarfa'una absaruhum ila as-sama'i fi salatihim fastadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tuhtafanna absaruhum. Baik. Hadis itu diceritakan bahwa dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma balu aqwamin, kenapa orang-orang itu yarfa'una absaruhum ila samai, kalau sholat melihat ke atas, fi sholatihim, dalam sholat mereka. Fastadda qawluhu fi dhalika, kemudian beliau mengucapkan kalimat lebih tegas lagi, menunjukkan apa yang beliau ucapkan ini sangat penting. Hatta qal, sampai beliau mengatakan layantahunna, mereka mau tidak berhenti dari melihat ke langit. Andalika, dari demikian itu. Aula tuhtufanna absaruhum, atau pengin dibalik matanya, atau dicabut dibalik matanya, atau dicuri dicabutnya. Ini dari ini para ulama radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ini bukan larangan haram, kecuali menurut sebagian ulama termasuk dari madhab adz-dzahiri mengatakan haram melihat ke atas. Akan tapi jumhur ulama mengatakan makruh saja kalau sholat melihat ke atas. Tapi dalam sholat kita itu disunnahkan melihat ke tempat sujud. Jadi sunnah kalau kita sholat melihat ke tempat sujud, kecuali di beberapa masalah. Ada sholat disunnahkan tidak melihat ke tempat sujud. Yang pertama, jika kita sholat di belakangnya Nabi. Nah ini saya hubungkan dengan sebelumnya tadi. Para sahabat Nabi waktu Nabi sholat kelihatan dagunya bergoyang. Goyang. Artinya memang disunatkan kalau kita sholat di belakang Nabi, disunatkan melihat Nabi, bukan melihat ke tempat sujud. Mungkin suatu ketika Nabi Isa alaihissalam akan turun, kita akan sholat di belakang Nabi, maka saat itu pun kita disunatkan untuk melihat beliau. Tapi selain itu, kemudian yang kedua, di saat kita sholat melihat Ka'bah, maka kalau Ka'bah terlihat, bukan melihat ke tempat sujud, disunatkan. Lihatlah kemana? Ke Ka'bah. Jadi kalau Anda nanti, semoga semuanya bisa melihat Ka'bah. Amin. Bagaimana cara sholatnya? Melihatnya kemana? Ka'bah. Maka jika Anda sholat di sana, carilah posisi yang sekiranya Anda bisa melihat Ka'bah. Dan melihatlah ke Ka'bah. Itu sunnah, bukan melihat ke tempat sujud. Mungkin ada salah alamat. Mendengar bahasanya kalau sholat hendaknya menghadap ke tempat sujud. Itu di luar Mekah sana. Melihat ke tempat sujud. Tapi di saat di depan Ka'bah, kita disunahkan melihat ke Ka'bah. Yang ketiga adalah kalau kita sholat ke jenazah, maka bukan kita disunatkan melihat tempat sujud, tapi disunatkan kita melihat jenazah. Itu maka ada hubungannya. Maka ya hadis sebelumnya para sahabat Nabi memperhatikan Nabi, karena memang sholatnya di belakang Nabi. Mereka melihat Nabi, melihat semua gerakan Nabi. Bahkan kalau Nabi memang sallu kama raaitumuni usalli, kalau engkau melak salat, salatlah melihatku. Dan Nabi dilihat betul oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan salat. Karena dari pandangan dan penglihatan para sahabat Nabi itulah nanti akan didukil semua cerita tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah yang perlu kami hadirkan. Kemudian jangan melihat ke langit sampai ada ancaman. Mau berhenti enggak itu yang suka ngelolong ke langit itu. Matanya ke langit. Kalau tidak akan dibalik itu matanya dicabut, matanya itu nanti. Maka makruh. Nah, melihat ke orang di depan kita pun makruh. Baik. Makruh melihat orang yang ada. Maka melihat ke tempat sujud. Jadi melihat ke tempat sujud itu disunnahkan. Baik, melihat imam hanya sesaat-sesaat saja, takut imamnya pergi. Nah, itu. Kemudian, dan nanti ada adabnya imam itu kalau sudah selesai sholat. Memang imam punya adab. Kalau imam mengalihkan sujud, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Kemudian setelah selesai imam melakukan sholat, ini termasuk sunnah Nabi yang sering dilupakan. Kalau baca wirid jangan sendirian ngadep ke kiblat. Sampai orang ditinggal pergi pun enggak tahu. Ada satu kesunatan yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, falamma qada sholata, Nabi itu setelah selesai sholat, aqbal alaihim biwajhihi, Nabi menghadap kepada jamaah dengan wajahnya. Jadi disunnahkan wahai para imam, tolong didengar, jangan merasa enggak enak karena belum biasa. Maka setelah sholatnya imam, dia menghadap ke jamaah sambil baca wirid. Dan adabnya adalah kirinya ke arah kiblat, kanannya ke arah jamaah, atau menghadap. Aqbala biwajhi, Nabi menghadap. Kecuali jika jamaahnya itu adalah lawan jenis yang bukan mahram. Enggak usah melihat. Misalnya ada ibu-ibu di sana. Ibu, bapak, enggak usah ngelihat. Jangan kebablasan. Makanya kalau ilmu itu harus ada batasannya. Dengar sepotong-potong ya. Sepotong-potong. Mendengar harus menghadap ke jamaah. Tak taunya bapak-bapak jadi imamnya ibu-ibu. Langsung assalamualaikum melihat begitu. Ya enggak benar. Jadi kalau di belakangnya adalah perempuan, maka tidak sunnah lagi menghadap. Ini ilmu. Dan ini disebutkan di kitab seperti ustadznya para kitabnya yang paling masyhur di kalangan para ustadz kita. Namanya Fathul Mu'in. Tapi ustadz itu paling enggak bisa ngadep ke belakang. Coba aja. Kenapa ngamalkan ilmu kok susah benar? Ilmunya yaitu lagi hanya ilmu kataman saja itu. Bacanya hatam-hatam lihat. Ustadz. Padahal jenis Fathul Mu'in disunnahkan menghadap ke jamaah. Pundak kanannya ke arah makmum. Pundak kirinya ke arah kiblat. Itu adab dijelaskan. Tapi lo bacanya khataman saja sehingga tidak mencoba. Ilmu itu tidak usah banyak-banyak. Akan dicoba sedikit langsung diamalkan. Kenapa? Itu untuk memperhatikan makmum. Kemudian membimbing bacaan dikirnya makmum. Dan seterusnya. Jadi Nabi akbala alaihim biwajhihi. Nabi menghadap mereka dengan wajahnya. Ini adalah maka inilah yang diambil oleh para ulama. Kesunahan seorang imam di saat melakukan sholat kemudian sudah assalamualaikum menghadap ke jamaah. Hanya ada beberapa dikir yang dilakukan sebelum menghadap ke jamaah. Misalnya majala ilaha illallah wahdahu la syarika lalahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis sahih juga, biarpun sebagian ulama mengatakan hadis dhaif, tapi sebagian ulama lagi mengatakan hadis ini sahih. Wa wathanin rizlaihi, di saat orang itu masih berada di dalam kaki, dalam posisinya belum berubah, maka disunahkan waktu itu membaca itu, baru setelah itu menghadap ke jamaah. Biasanya itu adalah zikir, itu zikir setelah subuh dan zikir setelah maghrib. Sebagian ulama mengatakan, sebagian orang tidak mau dengan zikir ini. Tidak apa-apa, yang penting berzikir karena zikir ajaran dari Nabi. Cuman ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir la ilallah taala syarikalah 10 kali. Kapan itu? Di saat sebelum bergantinya kaki, belum berpindah dari posisi sholat. Maka setelah dia baca itu, baru zikir yang lainnya menghadap ke jamaah. Tolong para imam amalkan. Yang pertama yang sering kami ingatkan, ngatur barisan wahai para imam. Tugasmu ngatur barisan. Kalau jadi makmum gak banyak bisa bicara. Kami sering ketemu makmum itu, tidak semuanya nyaman loh ya. Kadang-kadang kita agak debet-debetan saja, panas. Ini kok orang dusel-dusel aja. Orang kan ini, karena belum ngerti, maka yang paling berperan adalah imam. Hei para imam, kami yakin yang ada di sini yang mendengar acara ini adalah para imam, imam masjid, imam musola. Tolong atur barisan seperti ngatur di dalam perang. Nabi pun demikian. Mundur, suruh maju, mundur, maju, mundur, pak, sini, sini, tempetin dan sebagainya. Ini adalah pendidikan dari Nabi. Kasih tahu agar mereka tahu. Kemudian hal ini, imam setelah itu menghadap ke jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sedikit masalah iktikaf untuk persiapan iktikaf. Barangkali di antara kita ini memang selalu ke masjid. Iktikaf di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak perlu puasa, tidak perlu sehari. Sebab ada seperti dalam mazhab Imam Malik harus sehari. Kadang harus pendapat-pendapat yang lain harus dibarengi dengan puasa. Di dalam mazhab kita tidak. Kita memakai iktikaf menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah di dalam masjid. Yang namanya masjid tidak harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, yang penting sudah itu masjid. Maka kita bisa beriktikaf biarpun hanya sekedar kadar tumakninah dan mendapatkan pahala. Dan itu mazhab Imam Syafi'i, sangat ringan dan mudah. Jadi kalau ibu bapak masuk ke masjid, jangan lupa kita lintaskan niat di dalam hati kita untuk bisa beriktikaf di dalam masjid tersebut. Ilmu insya Allah sudah tahu, cuman permasalahannya satu. Lupa. Sudah duduk di masjid 2 jam gak inget niatnya iktikaf. Nah ini menjadi masalah, gak dapat pahala iktikaf nih. Ibu terawih atau tidak di masjid? Niat iktikafnya lupa. Yang ingat-ingat, yang lupa-lupa. Ustadznya pun juga lupa kadang. Karena buru-buru, ustadznya suka terlambat. Ya, permasalahannya lupa. Jadi iktikaf ini adalah sunnah yang sangat dikukuhkannya. Dan masalah perbedaan ulama, Anda tidak usah ikut-ikutan. Kalau mazhab Imam Syafi'i tanpa adanya puasa jelas. Kemudian itu juga riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau mazhab Imam Malik sama Imam Abu Hanifah harus pakai puasa. Ini gambarannya adalah iktikaf di luar Ramadan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kalau orang iktikaf harus dibarengi dengan puasa. Kalau Ramadan ini pas karena sudah puasa. Kalau di luar Ramadan jika ingin beriktikaf maka harus berpuasa. Riwayat dari Imam Ahmad, Imam Ahmad terbagi dua pendapatnya. Riwayat lain mengatakan bahasanya boleh tidak berpuasa. Riwayat lain mengatakan harus tidak berpuasa. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat. Pendapat satu seperti Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pendapat yang lain seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian tentang harus sehari. Apakah harus sehari? Tidak. Menurut masyhur yang masyhur menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah juga, yajuzu ba'da yawm, sebakur sehari. Termasuk mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhabnya Imam Malik, harus sehari. Berat. Sehari. Sudahlah. Kita ngambil yang paling mudah dalam hal ini. Jangan sampai anaknya ketinggalan di rumah. Bapak-bapak pengen iktikaf 10 hari. Sehingga anaknya jadi senang. Alhamdulillah, abah pergi, gak terawih. Ya, abah tak iktikaf. Istrinya pun diam-diam seneng. Sama nak. Sudah masak sahur. Capek. Diajak ini iktikaf karena belum sadar. Suaminya pergi lagi. Enggak mendidik di rumahnya. Tapi iktikaf boleh dalam waktu sesaat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun iktikaf ini bolehkah iktikaf bagi seorang wanita? Laki perempuan boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah iktikaf. Sebab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad beriktikaf hatta tawaffahu Allah. Nabi Muhammad beriktikaf di bulan Ramadan 10 hari akhir Ramadan. Ini lebih-lebih. Bukan Nabi Muhammad hanya iktikaf di situ saja. Cuman di 10 hari Ramadan Nabi Muhammad lebih khusus iktikaf. Hatta tawaffahu Allah, sampai beliau meninggal. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian istri beliau juga beriktikaf. Bahkan sampai suatu ketika Nabi Muhammad dalam hadis sahih juga, Nabi Muhammad nyuruh istri-istrinya untuk membuat tempat khusus, bukan dianggap kamar. Ada sebagian menerjemahkan kamar. Jadi bukan kamar, akan tapi membuat satu tempat khusus. Cuman setelah itu kok semakin tampak, terlihat. Jadi mungkin mewah, tidak mewah. Oleh Nabi Muhammad suruh bongkar, karena takut nanti berbangga-banggaan tempat. Artinya menunjukkan bahwasanya istri Rasulullah pun juga itikaf. Kalau tadi hadis sahih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad itikaf dan istri beliau juga itikaf. Jadi itikafnya bagi seorang wanita di dalam masjid itu sah dan benar. Dan boleh wanita itikaf di masjid, cuman syaratnya harus kehormatannya yang terjaga. Jika memang masjid itu difasilitasi untuk para wanita, mangga. Lah kalau enggak, jangan. Masjidnya musala, masjidnya kecil, bukan musala. Masjidnya kecil, ada 10 laki-laki, ibu sendirian. Itikafnya di rumah saja, Bu. Jadi lihat, kita itu cari pahala, bukan cari sanjungan orang. Jadi kalau sudah dikatakan lebih baik di rumah, ibu di rumah saja. Jadi kalau ibu ada yang menemani, misalnya seperti di sebagian masjid, masjid yang besar seperti At-Taqwa, Mustaqim, itu terhormat. Wanita masuk di situ beres. Kamar mandinya pun juga aman. Kamar mandinya dipisah. Toiletnya dipisah. Itu aman. Masjid Nurul juga demikian. Maka jika tempatnya seperti itu, boleh-boleh Anda bersepakat dengan keluarga untuk pergi. Rumah dikunci semuanya. Anak dibawa. Allah nikmat. Membiasakan dengan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau di samping rumah Anda yang masjidnya kecil itu, apalagi adik-adik yang senang dandan, di rumah saja, Pak Ustaz. Di rumah saja dapat pahala besar dari Allah. Tapi kalau di rumah saya nonton TV, sudahlah, itikafnya tidur saja, enggak usah nonton TV. Daripada ke masjid tambah ngerusak atau rusak. Jadi jangan dianggap pahala kalau ke masjid lalu mengganggu orang lain. Maka tolong yang pergi itikaf di masjid, berdandanlah dengan sangat sederhana. Artinya biasa saja, dandanan mekena yang wajar untuk sholat selesai. Sholat Allahu Akbar sampai sahur dan i'tikaf. Dan di luar Ramadan pun biasa maka biasakan Anda untuk i'tikaf. Sehingga sebagian masjid itu di pintu luar itu ditulis, jangan lupa niat i'tikaf. Karena memang banyak orang lupa di dalam berniat. Dan i'tikaf tanpa niat tidak sah. Dan lakukan i'tikaf, Anda akan dapatkan kemuliaan. Untung-untung Anda niatkan menjadi wajib nazar. Nazar tul i'tikaf wa muddata iqamati fi hadzal masjid. Yang bahasa Indonesia, ya Allah aku nazar. Selama di masjid ini aku nazar i'tikaf. Maka Anda wajib niat. Setelah Anda masuk, aku niat i'tikaf. Maka i'tikaf Anda menjadi i'tikaf wajib. Maka pahalanya akan berlipat. Nah. Dan nazarnya adalah sepanjang kita duduk di masjid itu. Alangkah mudahnya kita mendapatkan pahala kalau ada ilmu. Jadi Ramadan i'tikaf. Khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Dan nanti kita akan bersama-sama i'tikaf di masjid 3 tempat. 4. Masjid Umar, yang ada di pondok sini, Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, Masjid Mustaqim, dan Masjid Al-Bahjah 2 yang ada di Buyut sana. Kita akan mengembalikan menjadi budaya yang pernah dihadirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu iktikaf itu adalah bukan hanya milih ganjilnya saja. Dan itu yang dilakukan para ulama-ulama, termasuk yang kita ketemukan di Hadramaut sana. Jadi orang menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan itu tidak hanya memilih. Kalau memang Imam Syafi'i pernah berkata Lailatul Qadar itu arja, lebih diharap itu tanggal 21, kemudian tanggal 23 dan 27, itu bukan berarti kita hanya mengkhususkan di situ. Akan tapi ketahuilah 10 akhir bulan Ramadan sampai Nabi Muhammad disifat oleh sahabat Nabi, kalau Nabi Muhammad dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan yashuddu mi'zarahu. Yashuddu mi'zarahu itu mengikat sarungnya, maksudnya lebih kencang lagi untuk beribadah. Wayugidu ahlahu, membangunkan keluarganya. Wayuhyi lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Bahkan indahnya Nabi itu di saat membangunkan istrinya itu adalah dengan percikan air yang indah. Ayo bangun, bangun. Kalau ibu dikituin marah atau senang kira-kira? Hah? Marah atau senang? Kalau istrinya Rasulullah senang, terima kasih ya Rasulullah. Oh, kalau itu ibu marah itu kayak anak kecil, seperti anak saya. Mo itu saya bersihin wajahnya. Buya ini jahat, lagi tidur dibersihin. Ya anak kecil, Buya jahat katanya. Ya namanya anak kecil. Tapi kalau istri dibersihin oleh suamu, seharusnya berbangga, senang itu. Karena Rasulullah begitu bersihkan, bukan digempur. dipercikin agar bangun. Atau tangan yang basah diusapkan di wajah sang istri, sholat. Masya Allah, indah. Yusudu mizarhu. Itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad beritikaf 10 akhir. Maka kita akan menghidupkan budaya, tolong dan hidupkan budaya ini. Jadi termasuk boleh, tapi kadang ada maslahatnya kurang. Yang biasa masjid itu mengadakan acara hanya bentuk likuran saja. Misalnya masjid A tanggal 21, masjid B tanggal 23, masjid C 25. Musibahnya di mana? Alhamdulillah orang mau melakukan. Musibahnya menjadi tradisi mengakar, dipikir Lailatul Qadar itu di hari itu. Misalnya masjid di kampung A itu Lailatul Qadarnya tanggal 1. Lailatul Qadar katanya. Lailatul Qadar padahal disembunyikan oleh Allah. Dia sudah ngepas pokoknya Lailatul Qadar tanggal 2 sa. Wah, rame di masjid itu tanggal 2 sa. 1. Karena dia sudah merasa ibadah tanggal 21, besok diajak lagi. Bu, yuk pergi ke masjid yang sana. Oh, sudah. Saya tanggal 21 kan. Dan biasanya masjid yang dipilih hari 1-1 itu susah diramaikan. Dan ramainya hanya di tanggal 2 sa. Ada masjid lagi yang tanggal 2? Nah, 3. Di Hadramaut setiap malam. Memang ada bisa masjid pengubur khatamannya tanggal 25 misalnya. Masjid ini. Itu khatamannya. Artinya memang setiap malam ada itikaf dan dihidupkan dengan ibadah. Tapi nanti ada apa? Hari tentu khataman. Kalau kita tidak, hari-hari yang lain tidak ada itikaf. Kita ingin kembalikan budaya seperti zaman Nabi SAW. Bahwasanya setiap malam tidak udah pandang ganjil atau genep. Ayo, sudah kita nunggu di ganjil, Lailatul Qadarnya datang di genep. Maka nanti insya Allah di At-Taqwa dan semuanya serempak. Tidak ada hari ganjil. Tidak ada hari genep semuanya. Hanya memang ya, hari ganjil arja lebih diharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi mulai tanggal 20 udah satu terus seterusnya. Kemudian di situ ada i'tikaf, ada sholat, kemudian ada tausiah, ada renungan. Kemudian kita bisa saling meminta maaf di tempat itu. Mungkin kita bersalaman dan selesai. Itu yang kita hadirkan nanti insya Allah. Dan ini sudah berjalan selama 4 kali. Dan semoga siapapun yang mendengar acara ini bisa membudayakan kembali seperti yang ada pada zaman Nabi. Jangan dibiasakan hanya istilah 27-an, 29-an. Nah itu orang benar-benar malas dan sudah terprogram begitu. Sehingga yang biasa tanggal 29-an itu diajak tanggal 21 bilangnya apa? Nanti aja tanggal 2. Coba lihat di tempat yang masjidnya si kiri kanannya begitu. Susah itikafnya tanggal 2. Yuk kita budayakan setiap malam. Untung-untung nanti di situ ada yang sedekah, ada yang nyiapkan kolek. Ada yang bagi-bagi duit juga boleh. Jadi biar bagaimana agar budaya di situ air jahe, air anget. Sehingga orang membawa, ada yang menyiapkan syawur kalau bisa sahur. Atau kalau tidak bawa sendiri-sendiri agar tidak merepotkan orang lain. Akhirnya jadi budaya-budaya ibadah. Tapi ingat, para wanitanya harus terhormat. Wanitanya harus terhormat. Sebab ada kita perhatikan di sebagian tempat, mohon maaf, termasuk barangkali yang hadir di majelis yang kita ada di situ, kami perhatikan ada wanita yang seharusnya sedikit lebih menjaga diri. Mulai dari dandanannya, gayanya, dan sebagainya. Dan siapa yang menemani harus dipikirkan. Karena kita cari ridho Allah. Bukan hanya ikut-ikutan, ikut budaya tadi. Baik, ini yang harus kita hadirkan masalah i'tikaf. Selesai masalah i'tikaf, insya Allah semua semangat i'tikaf. Dan itu dilakukan Nabi dan sunnah yang dikukuhkan. Pahalanya kayak apa? Nah, kalau sudah sunnah dikukuhkan, jangan tanya pahalanya. Pahalanya jangan ditanya, luar biasa pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sedikit bil barokah riyadhus salihin. Sebab mulai dari kemarin bapak-bapak pok tok yang diajar, yang dicambuk oleh Imam An-Nawawi, suami harus gini. Sekarang giliran dong pengen dengar ya. Saya ingat bapak-bapak harus begini, nafkah, mengurus istri, jangan sampai istri gini. Ini kan mulai kemarin dicambuk bapak-bapak. Cuman ada yang dicambuk katanya enggak kapok. Kalau sudah dicambuk Imam Nawawi itu yang sadar para bapak ini, baik sama istri. Tapi istri saya enggak baik. Hadir pengajian nih giliran pada hari ini, dengar nih. Bu, buka kupingnya, siapkan hatinya. Nah, cuman yang dengar pengajian ini melalui video sama rekaman hanya kali ini dipikir no, kok perempuan tok. Bapak-bapak sudah kemarin, makanya kalau ngambil video yang lengkap, jangan hanya satu tok. Kemarin ada silsilah bapak-bapak itu. Jadi ibu-ibu harus rajin beli video kemarin ya ibu-ibu itu. Video yang kemarin tuh banyak itu tentang bapak-bapak harus gini. Jangan beli ini tok, ibu enggak enak kalau beli ini tok. Ini ibu terus yang dimarahin yang ini. Nah, dengar nih para ibu, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi daramil anqal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah banyak periwayatan hadisnya. Beliau disebut minal muktirina fi riwayatil hadis, termasuk golongan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Aidan juga, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, qala, berkata Rasulullah, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan. Enggak boleh, Bu. Antasuma, untuk puasa, ini puasa sunnah. Wa zawjuha syahidun, dan suaminya ada di sampingnya. Maksudnya suaminya ada. Illa biiznihi, kecuali dapat izin Allah. Begitu besar ya haknya seorang suami. Kalau mau puasa, Bu, izin suami. Bahkan, Bu, kalau ibadah suami lagi ada, dikurangi. Jangan sampai suami butuh, ntar bang masih sholat. Berapa rokaat lagi, Mak? 16 rokaat lagi. Kurangi ibadah. Karena dengan suami adalah ibadah. Melayani suami adalah ibadah. Bahkan lebih besar daripada ibadah semalam suntuk, rukuk, sujud. Karena menyenangkan suami adalah pahalanya luar biasa. Di samping ibadah, melayani suami ternyata menjauhkan dari kemaksiatan. Makanya jangan sampai picik cara pandang. Orang yang enggak mengerti hadis ini, oh benar, ibadah kepada Allah kok dihalang-halangi. Allah yang menyuruh sudah. Lebih enak daripada sholat berukuk dengan itu. Ternyata melayani suami adalah ibadah, ibu paham. Ternyata, biarpun diancam, tapi diancam yang enak, ya, yang baik. Melayani suami. Jadi apa? Kalau puasa, ibu tidak dapat izin dari suami, sementara suaminya ada di kiri kanan ibu, puasa sunnah. Tapi kalau puasa qadha, suami harus ngasih izin tuh. Sebab itu mengqadha gara-gara hamil tuh. Hamil kan gara-gara bapak-bapak. Makanya ini kalau lagi mau qadha, tolong dibantu. Jangan mau, tidak. Jadi sedikit dibantu lah masalah qadha. Tapi kalau sholat puasa sunnah, awas. Ibu di saat hendak puasa sunnah, hendaknya harus dapat izin dari suami. Karena mungkin suami membutuhkan Anda saat itu. Mungkin takut khidmah Anda kurang di saat ada suami. Subhanallah, ternyata keringanan. Pahala puasanya bagaimana? Mungkin Anda seorang yang biasa Senin, Kamis, Jauh dan sebagainya. Batalkan semuanya, pahalanya tetap dikasih. Pahalanya masih dapat, mesra lagi dengan suami. Allah. Ini pendidikan indah dalam Islam, lihat. Pahalanya tetap dapat, makanya cuman tidak usah pesan, bang, tolong bang, larang saya puasa, bang. Tidak usah ngomong gitu. Biar saya tidak usah puasa, dapat pahala. Lalu niatnya begitu, tidak dapat pahala. Ibu rindu puasa, ibu senang puasa, tak taunya ada suami, ibu masih ingin puasa. Tapi karena menghormati suami, maka saya izin, abang, saya boleh pilih puasa atau tidak. Kalau suami bilang berkata tidak, tentu ada sesuatu yang dimaksud oleh sang suami. Harus paham seorang istri. Tapi abang, saya kan ingin puasa, dapat pahala, balon. Ya, akhirnya izinkan sang suami. Tapi izinkan dalam keadaan tidak ridho. Aduh, pulang seminggu sekali, puasa lagi, giliran saya pergi gak pernah puasa. Pamer ibadah dengan suami bukan yang baik. Akan tapi ketahuilah bahwasanya, di saat bersama suami, bersama guru, bersama orang tua, kurangi ibadahnya. Tapi perbanyak khidmah. Jangan sampai dekat ibunya datang ke rumah kita, masih sholat terus. Tanya barangkali ibu mau istirahat? Ya. Kalau sudah istirahat, ibunya masuk ke kamar, mungkin kita bisa melakukan sholat dan ibadah. Jangan saya ibunya, nak, kamu di mana, nak? Mau sholat. Kayak Juraj kisahnya. Yang akhirnya tempat ibadahnya diruntuhkan oleh orang. Dan dipukuli, padahal dia tidak berdosa. Hanya karena membuat kesel ibunya, karena dia ibadah terus. Sama suami pun demikian. Dan juga wahai para bapak, sama istri ini balik sedikit lagi pak. Jangan pulang ke rumah langsung habis dakwah ceramah, pulang sampai di rumah wiritan 2 jam zikir, istri yang ngintip, gak berani, orang lagi zikir kok diganggu, gak lagi sholat, orang sholat kok diganggu, ini orang ini kok diganggu. Tapi tolong bapak perhatikan waktiku dari hakin hakoh, cuman ibu-ibu dulu ini. Wala ta'dzan fi baiti, dan awas ibu, jangan mengizinkan siapapun masuk rumahmu, laki atau perempuan, khususnya laki-laki. yang mahram atau bukan mahram, khususnya yang bukan mahram. Illa biizni, kecuali dapat izin dari beliau. Biarpun perempuan jangan Anda masukkan. Anda perlu izin, bang, ada tamu. Dan sebaik-baik suami adalah yang lapang. Jika ada sahabat istrinya mau datang, kenapa dilarang? Atau mungkin adiknya, iparnya datang, jangan dilarang. Tapi biarpun itu ipar mau wahai para istri, engkau harus izin kepada suami. Tapi suami yang baik akan membuka lapang dada. Ada sebab suami yang iparnya kedatang, ipar datang nih ngabisin kulkas, ngabisin. Ya boleh datang tapi tidak boleh buka kulkas. Ya itu ada model begitu, orang pelit pelit pelit pelit pelit tuh sama iparnya. Bohong kalau cinta istri cinta pada ipar, mertua dan sebagainya. Tapi pun demikian ini adab luar biasa indahnya Islam. Karena imamnya seorang laki-laki. Jadi jangan sampai kita memasukkan seseorang seenaknya. Menerima tamu seenaknya. Harus tanya suamiku akan datang begini gimana. Besok saja sayang. Ya, kenapa besok saja? Karena apa? Mungkin hari ini seorang suami lagi rindu pada istri. Ingin ngobrol, ingin puas-puas untuk ngomong dan sebagainya. Ada tamu lagi. Teman karib lagi. Ketawa-ketawa suaminya ditinggal. Kalau sudah sama temannya biasa ibu-ibu. Kalau sudah sama temannya akrab itu. Wah lupa semuanya. Kecuali makan toh tidak lupa. Betul bu? Betul. Aduh, suaminya lupa dah ketemu teman lama nih. Nah, kita harus mengizinkan. Tidak boleh ada yang tersinggung. Jadi tolonglah suami diperhatikan ini. Tidak boleh kita mengizinkan seseorang masuk rumah kita, wahai para istri, kecuali dapat izin. Tapi tolong para suami, kalau Anda mengizinkannya, kalau Anda dimintai izin oleh seorang istri, gunakan akal sehat, syariat, dan nurani. Kenapa akal sehat? Berpikir mungkin ada maslahatnya atau tidak. Ya, karena mungkin teman istri saya perlu hiburan, akal. Mungkin kalau dengan saya terus ya mungkin maksudnya ngobrol, pengen ngobrol sama teman perempuannya. Syariat bagaimana? Jangan diizinkan laki-laki sendiri datang ke rumah kita sendiri, syariat. Nurani, lihat memenuhi permintaan istri pun juga makna kasih dan cinta. Itu perlu dihadirkan makna ini. Jangan hanya gak bisa. Duh, terus alasannya apa? Pokoknya gak bisa. Hanya pengen nampakkan kalau dia rijal, kalau laki-laki. Itu dok. Sebab ada seorang suami itu protes kepada suami itu. Gak cocok sama istri itu. Hanya pokoknya pengen dibilang. Saya punya pendapat imam saya. Jangan banyak ngomong. Oh gak bisa begitu. Nanti bisa asem itu masakannya itu. Karena apa? Terserah saya yang masak kok. Kan gitu-gitu ya. Asin kayak pedes kayak. Ada istri senang asin. Ada istri senang. Pedos, ya itu. Jadi, ya terserah. Kayaknya tidak ada komunikasi yang baik. Karena suaminya egois, maka istrinya egois. Kalau buat masakan asem, buat masakan pedos, sampai suaminya bingung makannya. Tidak boleh begitu. Jadi semuanya saling menghargai. Itu indah di dalam Islam. Tolong wahai para wanita, jangan Anda memasukkan ke rumah Anda siapapun dia, kecuali musyawarah dulu dengan sang suami. Karena Anda tidak tahu apa yang ada di hati suami. Dan semua penolakan suami bukan semata-mata karena tidak cinta kepada Anda. Mungkin suami Anda subhanallah yang sangat kangen rindu, ingin menyampaikan sesuatu hari ini, sesuatu yang sangat penting. Gara-gara Anda dengan tamu mungkin akan terlupakan, lewat, sehingga permasalahan tidak terselesaikan. Tanyakan wahai suamiku, hari ini kira-kira kalau ada tamu bagaimana? Yang jangan hari ini, enaknya besok. Kenapa bang? Saya ada hal perlu. Pengen jalan-jalan atau pengen mana, ziarah dan sebagainya. Nah dia. Jadi seperti itu wahai kaum muslimin dan muslimat. Hadza lafdz Bukhari muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini lafadznya dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu manfaat, ilmu yang tidak hanya kita dengar dengan telinga akan tapi ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Pada para jemaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan. Yaitu dua penanya dari kaum muslimin dan dua penanya kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada pertanyaan bu ya, mengenai sholat tasbih. Saya mau tahu keistimewaan sholat tasbih. Karena menurut saya sholat tasbih itu begitu beratnya untuk dijalani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya ini tentang hukumnya asuransi, Buya. Menurut Buya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dimuliakan Allah, saya mau bertanya yang tadi mengenai puasa, puasa sunnah. Nah, sang istri pagi sudah izin sama suaminya puasa sunnah. Kebetulan siangnya itu kondangan dengan sahabat perempuannya, ya sahabat, istilahnya sahabat inilah teman. Ya, kemudian setelah nyampe di kondangan, sahabatnya bilang, ayo sih buka saja. Kalau tidak buka, sayanya gak mau makan. Akhirnya puasanya buka. Nah, pada saat itu dosa tidak. Kemudian setelah pulangnya, cerita sama suaminya, Pak, saya tadi berbuka karena menghormati teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Bu, satu pertanyaan aja, Bu. Tapi ini sangat penting tadi melayani itu ya, kalau boleh. Sekalian kewajiban istri adalah menemani suaminya dalam tidur. Tapi sang suami minta supaya agak jauh sedikit begitu, tidak terlalu dekat. Nah, tapi istrinya tuh merasa dosa gitu karena tidak bisa menemani. Tapi kata suaminya tidak, karena itu perintah saya. Jadi bagaimana, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Baik, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau bertanya. Kalau salat duha kan katanya 12 rakaat. Kalau niatnya harus duha semua apa yang lain bisa gitu? Maksudnya hajat atau apa gitu, menggenapi 12 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis salat tasbih. Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan, kesahihan tentang hadis salat tasbih. Tapi banyak ulama yang mengatakan hadis itu sahih dan layak untuk diamalkan. Tentang keutamanya disebutkan Rasulullah bahwasanya Rasulullah bertanya kepada paman beliau yang namanya Abbas. Sayyidina Abbas ditanya oleh Rasulullah, wahai Abbas pamanku, apakah kamu ingin aku kasih tahu tentang satu amalan yang jika engkau mengamalkannya akan diampuni dosamu yang terdahulu dan akan datang, yang gede dan kecil, sengaja, tidak sengaja, dan seterusnya. Spontan diberi tawaran yang indah, Sayyidina Abbas mengatakan iya. Disuruh melakukan sholat 4 rakaat dengan 300 tasbih. Itu namanya sholat tasbih. Pahalanya adalah pengampunan. Itulah sholat tobat yang sesungguhnya, tobat kubro. Sholat ini berat karena sholatnya panjang bagi yang belum biasa. Tapi yang sudah biasa itu kalau tidak sholat gak enak. Nah, ini makanya ini adalah sholat ini luar biasa. Cuman begini, harus tahu bahwasanya itu sholat tidak bisa mengalahkan sholat qabliyah ba'diyah. Tetap sholat paling utama adalah sholat fardu yang Anda lakukan setiap hari. Pahalanya lipat ganda. Jangan duhur tidak sholat, tapi sholat tasbih. Ini orang sakit. Sakitnya parah. Ada sakitnya tidak parah. Sholat tasbih rajin, qabliyah ba'diyah enggak pernah. Ini sakit, tapi tidak terlalu parah. Ya sakit. Jadi utamakan sholat qabliyah dan ba'diyah. Ya, karena qobliyah dan ba'diyah sunnah yang dikukuhkan. Biarpun di situ tidak ada berita bahwasanya akan diampuni dosa yang lalu dan akan datang, Nabi secara umum salat ke salat mukaffiratun bainahuma. Salat dengan salat ke salat mengampuni, menjadi pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qobliyah ba'diyah lebih gede pahalanya. Duha witir lebih gede pahalanya dari yang namanya salat tasbih. Tasbih. Maka utamakan sholat-sholat qobliyah ba'diyah ini terdahulu jika Anda belum mampu. Tapi kalau Anda sudah mampu qobliyah ba'diyah sempurna, duha, oke, okay. Kemudian witir, iya, maka tambahlah dengan yang namanya sholat tasbih. Semoga Anda diampuni oleh Allah. Jadi itu sunnah. Akan tapi kesunahan sholat tasbih tidak bisa mengalahkan kesunahan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Selesai. Kemudian masalah asuransi. Ini orangnya berbeda tadi bertanya. Asuransi. Asuransi itu sebetulnya maknanya adalah takaful atau ta'awun. Tolong menolong ya. Kalau dalam bahasa Arab isinya takaful. At-takaful. Sehingga asuransi yang sudah mulai diislamkan judulnya dirubah menjadi takaful. Asuransi untuk membantu. Nah, cuman asuransi segala sesuatu itu biarpun tujuannya membantu, jika transaksinya salah menjadi tidak dibenarkan. Transaksi yang asuransi bisa saja dibenahi. Sadarkan kepada ulama, maka akan diolah oleh ulama. Program berjalan, membantu tetap berjalan. Jika takut rugi, maka nanti ada caranya. Dan setelah itu pun kita tidak haram lagi. Asuransi yang selama ini terjadi konvensional itu ditinjau dari segi syariat, banyak hal yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya, waktu Anda membayar itu, Anda bayar apa? Membayar apa? Kita membayar sesuatu, tapi di dalam hati kita ada harapan nanti kembali. Berarti tidak terjadi transaksi jual beli, peminjaman uang pun tidak. Kalau minjamkan uang pun ternyata kembalinya lebih banyak dan seterusnya. Jadi ini tidak jelas transaksi itu, apa yang Anda bayarkan. Dan di saat Anda macet tidak bisa melanjutkannya, apa yang terjadi saat itu? Angus? Lah kok angus, wong transaksinya dulu tidak jelas kok. Apa yang Anda berikan kepada mereka? Kemudian setelah itu, di dunia tadi, di dunia asuransi itu, di asuransi yang Anda pilih tadi itu, kira-kira itu uang itu diinvestasikan kemana itu? Jadi banyak rentetan kisahnya. Anda investasikan kemana itu? Jadi oleh pihak asuransi diinvestasikan kemana? Jika kita memberikan uang ke situ, memberi uang atau menitipkan uang dengan harapan nanti saya mendapatkan lebih banyak, itu babnya riba. Dan jelas di situ. Tapi semuanya itu sudah bisa diislamkan dengan cara bisa miniaturnya itu begini asuransi itu. Kalau kita gambar kecilnya itu begini. Dari jamaah Al-Bahjah, jamaah majlis Al-Bahjah ini dihimbau untuk bisa, contoh ini bukan sungguh-sungguh bu, kalau sungguh-sungguh harus lebih gede. Ini contoh, ini di contoh setiap jamaah dihimbau untuk bisa memberikan sumbangan yang ia wajibkan untuk dirinya 10 ribu setiap bulan. Misal nih, jangan bingung, wah ada sumbangan ini. Tapi didaftar semuanya 10 ribu per bulan. Nah, ini sumbangan diberikan kepada lembaga ini. Dan lembaga menjanjikan siapapun dari ibu-ibu nanti ada yang mati, dari pihak lembaga akan berikan santunan 5 juta. Jadi transaksinya ibu dengan lembaga ini, contoh, sebab kalau pakai lembaga orang lain nanti yang orang lainnya enggak terima, lembaga Al-Bahjah aja sudah. Jadi ibu akadnya dengan lembaga ini adalah sedekah sudah. Sedekah untuk mengumpulkan dana dan dana-dana ini akan dikembangkan. Dan dari pihak lembaga ini menjanjikan kalau ada yang mati dari keluarganya ibu atau ibu, panjang umur semuanya, amin ya. Yang mati nanti akan dapat keluarga, misalnya anak, keluarga bukan asal keluarga, keluarga jauh. Anak keponakannya sepupu, anak keponakan sepupu, jauh banget ya. Jadi ya, mungkin anaknya, bapaknya, ini ya kalau dapat santunan berapa? 5 juta. Maka di saat Anda memberikan kepada kami sudah selesai transaksi sah. Contoh saja tidak usah asuransi kematian. Jadi ini indah nanti asuransi kecelakaan. Misalnya asuransi kecelakaan di Kremas Islami, jadi ibu setiap bulan nembang 5.000, tidak usah gede-gede. Tapi kalau ibu penyakit apapun nanti, insya Allah bakal ditangani lembak. Enggak. Akhirnya ibu nyumbang 5.000. Di saat ada yang sakit di sana, bu, ibu sudah sedekah untuk mengobati yang si sana. Sisi lain kira-kira ada yang niat mau sakit enggak? Enggak. Mending sakit atau tidak? Ikhlas benar tuh. Baik, dan dari pihak yayasan menjanjikan bahwa nanti kalau ada yang sakit dari anggota keluarga kamu lapor, nanti akan dibiayai urusan pengobatan. Yayasan dari mana pembiayaannya? Dana ibu sedekah tadi. Dana ini diolah dibesarkan. Nah, investasinya tapi untuk usaha yang halal, bukan usaha yang haram. Tapi investasi asuransi yang enggak kenal tadi enggak tahu di investasi mana. Bisa saja dipinjamkan ke uang orang, kemudian dibungakan lagi dan seterusnya, kacau balau ya. Dari sisi itu. Jadi asuransi itu miniaturnya kayak begitu, bu. Jamaah begini. Dan di saat jamaah nanti kok ada yang saya gak punya duit nih, mentok, macet. Gak ada yang dipecat. Justru karena dia macet, gak punya duit, perlu dibantu. Bukan hangus. Nah, gak ada. Kenapa ibu kok selama ini gak? Kok gak ada lagi apa? Bantuannya kok macet? Sumbangan wajibnya untuk majelis kenapa? Aduh, saya kemarin begini-gini. Saya, bisnis saya bangkrut. Baik, bu. Diperhatikan karena dia keluarga anggota kita. Dan bisa saja diambilkan dari dana yang berkembang dari ini. Ibu butuhnya apa sekarang? Oh enak. Bukan, wah ini gak bayar hangus. Baik. Jadi ada bisa diislamkan seperti itu. Maka asuransi islami bisa. Sehingga ada sebagian tempat perusahaan yang mengadakan asuransi. Kita buat seperti itu dan mereka nerima. Dan alhamdulillah bisa seperti itu. Asuransi itu miniaturnya kayak begitu. Jadi ada yang membayar, nanti akan dikembalikan untuk kemaslahatan mereka. Tapi transaksi waktu membayar itu sudah putus. Bukan ibu bayar sesuatu dengan harapan kembali. Insya Allah ibu tidak ingin sakit. Kan begitu? Pengen sakit? Lillahi ta'ala. Benar, sudah beres. Jadi saya membantu lillahi ta'ala. Hitung-hitung nyumbang. Selama ini saya orang pelit, nyumbang. Tapi ada harapan nanti kalau sakit diobati. Diobati oleh lembaga ini. Enak. Yaitu asuransi itu kayak begitu. Dan semua yayasan bisa membuat seperti itu. Termasuk asuransi raksasa pun bisa kayak begini. Jadi transaksi yang jelas. Investasinya yang jelas. Dan kemudian ada sedikit kurang adab. Bukan sedikit, gede kurang adabnya. Asuransi kematian itu. Oh. Yang diasuransi dia siapa nanti? Bapaknya. Ibunya. Di saat membayar asuransi itu apa yang ada di hatinya sang anak? Kapan bapak mati? Allah, enggak sadar itu. Sehingga seorang bapak seharusnya tersinggung ini kalau diasuransikan. Memangnya saya dulu yang mati, nak. Kamu bisa mati duluan, nak. Enak aja bapak diasuransikan. Kamu bapak suruh mati dulu. Belum tentu. Ya dia, ini kadang-kadang gitu. Bahkan doanya anak tuh enggak ada yang doanya umur panjang untuk bapaknya, coba. Sebab kalau ada malaikat datang, bapakmu umurnya 100 tahun lagi. Mau asuransi? Gak mau. Wah kacau ini. Memang dengan cara yang gak benar itu diam-diam tersimpan di dalam hatinya apa? Yang didaftarkan itu bapak-bapaknya yang tua-tua itu. Tua-tua yang bakal mati itu. Kan kurang ajar nih. Subhanallah. Nuraninya di mana ini? Sudahlah kematian Allah yang punya. Ada. Tapi untuk bantuan tadi wajar. Dan insya Allah kalau kita sudah infak begitu gak ada yang berharap mati. Gak ada sakit pun gak ada. Ya semuanya bakal mati. Kalau seandainya mati, kenapa? Ada. Ada yang bantu nyantai. Tapi bukan diharap mati. Sekarang ada enggak? Asuransi mobil. Mobilnya ditabrakin jeder. Karuan lah. Biar dimasukkan ke asuransi. Karena sudah bayar asuh. Karena sudah bayar. Lecet dikit. Nanti tidak dianggap kalau asuransi. Tambahin lagi jeder. Khianat kan? Ayo ada atau tidak? Saya dengar kok. Katanya juga hadirin. Wah. Jadi kalau hanya lecet sedikit. Diajukan ke badan asuransi tidak di... Jadi tambahin jadi ceder, fok sekali itu. Nah, ini karena memang bukan dibangun dengan tolong menolong yang sesungguhnya karena Allah. Maka di situ ada pengkhianatan di sini, ada kebohongan di sini. Maka kalau ingin asuransi, asuransi yang islami. Dan tanyakan kalau orang yang mengaku asuransi islami, benar atau tidak. Mengantisipasi boleh, akan tapi jangan sampai berubah jadi niat. Kenapa ibu bapak mobilnya diasuransikan? Contoh. Ya, kalau tabrakan nanti ada yang menaik. Kalau tak, seharusnya itu pikiran tabrakan dibuang dari hatinya. Saya tak pengen. Kalau tabrakan, kalau tabrakan sudah kurang nyaman seperti itu, sehingga terlintas di hatinya mau, biarpun tidak ngomong nanti. Kita minta kepada Allah keselamatan, ya Allah berikan kepadaku keselamatan gitu. Kecuali nanti dibubuh dari asuransi Islami, boleh asuransi mobil tapi yang Islami. Jadi kita yang punya mobil ini membayar ini sedekah infak. Kalau terjadi apa-apa nanti akan dibantu. Selesai infaknya dan nanti pun diinvestasikan ke tempat yang benar, yang halal, maka berkembang uang itu, maka nanti bisa dikembalikan kepada anggota dengan sebaik-baik harta halal bersih. Jadi ada asuransi seperti itu. Kemudian seorang ibu, yang dimaksud di sini ibu, kepatuhan itu adalah jika seorang suami butuh sewaktu-waktu, butuh dan tidak harus tidur bareng. Karena mohon maaf, kadang-kadang suami yang tidak mau didekati bukan karena apa bu, kan mungkin suami kurang nyaman, lagi keringetnya kurang ini, atau belum sempat mandi, akhirnya umi, mama agak jauh ke sana. Atau sebaliknya. Apa sebaliknya itu? Ya, ya mungkin saja. Atau sebaliknya. Jadi bukan semata-mata harus nempel terus begitu bu. Bahkan disunahkan kalau hendak tidur berwudu. Jadi kita akan melakukan sesuatu hubungan suami istri maksimal. Jadi kalau mau berhubungan, berhubungan. Jadi kalau bisa punya air wudu. Kemudian jadi tidak harus nempel itu. Jadi seorang ibu yang pengen hikmah bukan berarti harus nempel terus kayak rangko. Jadi tidak harus nempel terus, artinya disuruh abang kalau pokoknya saya butuh siap setiap saat. Siap setiap saat. Apa itu? Ibu ini suka nonton TV ini. Sudahlah kurangi TV-nya Bu Ramadan. Jadi ya ketahuan ini. Nah, jadi apa? Setiap saat. Jadi tuan masalah tidur bareng dan sebagainya. Kadang-kadang ada seorang suami pengin nyantai di ketiduran di kursi. Cuman jangan setiap hari, Pak. Setiap hari tidur di kursi. Kenapa istrimu kok tidur di kursi terus tuh? Tatanya, Pak. Bu ya. Istri saya itu jarang keramas, ada kelabangnya. No. Gara-gara berjilbab sekarang kok tambah gak karu-karuan bu ya. No. Gara-gara berjilbab aman, tidak ada orang yang lihat, tapi saya enaknya sendiri. Awas hati-hati bu, berjilbab adalah kewajiban, harus dilanjutkan dengan bersih. Sebab ada ibu-ibu, adik-adik putri barangkali. Gara-gara berjilbab aman seaman-amannya, mau keramas mah suka-suka. Rajin keramas 12 kali setahun. Setahun 12 kali ini. Setiap Allah. Jadi tolong hal semacam ini tolong dijaga. Jadi ibu, yang dimaksud tadi hadis Nabi itu tidak harus nempel terus. Mungkin harus memang ya, kalau nempel terus kadang mohon maaf, kadang udara agak hangat, ada panas, kipas mati dan sebagainya tidak nyaman. Jadi itu, jadi tidak harus nempel terus ya. Masya Allah. Jadi yang dimaksud adalah kepatuhan. Kepatuhan. Oh iya, puasa. Ibu puasa membatalkan puasa ya. Orang puasa sunnah sudah dapat izin dari sang suami, kemudian datang ke rumah temannya disuruh makan. Kata temannya, kalau kamu tidak mau makan, saya tidak akan makan. Batalkan saja puasanya bu, sebab puasa sunnah boleh dibatalkan dan tidak dosa. Menurut jumhur ulama madhab kita Syafi'i, madhab Maliki dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah, kalau sudah niat sunnah harus dilanjut. Kan. Madhab Syafi'i, orang yang puasa sunnah dibatalkan tanpa sebab pun tidak dosa. Apalagi sebabnya untuk menghormati teman tadi. Dan pahalanya tetap dapat kalau ada sebab. Kalau enggak ada sebab enggak dapat pahala. Niat puasa jam 10 makan, enggak dapat pahala. Tapi niat puasa karena menghormati teman, maka itu dapat pahala. Ngomong ke suami ya, laporan saja suami, "Abang, saya tadi tidak sempat puasa." Karena apa? Ya sudah enggak apa-apa. Karena puasa sunnah. Kemudian sholat duha itu yang dikukuhkan 8 rokaat. Sebagian ulama mengatakan sampai 12 rokaat. Boleh Anda mengambil 12 lebih hebat. Adapun niatnya adalah duha semuanya. Karena ini adalah sholat sunnah yang dikukuhkan termasuk rawatib. Punya waktu khusus. Bukan sholat sunnah mutlak. Maka tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Spesial duha. Pahalanya lebih gede dari yang lainnya. Daripada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jadi Anda sholat duha, duha, duha, duha. Minimal 2 rokaat. Tapi kalau punya kesempatan tambah 4. Punya kesempatan 6. Punya kesempatan 8. Ini maksimal yang dikukuhkan. Kalau Anda ingin nambah sampai 12, alhamdulillah. Hidup Anda untuk ibadah kepada Allah. Tapi jangan lupa, dengan suami harus bah. Dengan istri harus bah. Jangan sampai tertipu dengan ibadahnya. Jadi niatnya adalah duha, duha, duha, duha. Baik. Itu. Jadi akan tapi keistimewaan duha sudah dapat dengan dua rakaat. Mungkin Anda melakukan duha dua rakaat, lalu selebihnya salat yang lainnya Anda dapatkan kesempurnaan duha. Dua rakaat, katanya. Dua rakaat selebihnya Anda lah salat-salat yang lainnya. Itu sah, sudah dapat pahala melakukan salat duha. Sebab kemuliaan salat duha akan didapat dengan dua rakaat salat duha. Baik. Melaksanakan salat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam. Ini bukan pembahasan kita karena itu bukan tarawih. Sebab 11 rakaat itu witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat ibadah, sangat kuat ibadahnya. Di luar Ramadan Nabi Muhammad melakukan salat malam tarawih 11 rakaat, di dalam Ramadan pun tidak akan kurang dari 11 rakaat. Jadi witir di luar Ramadan witirnya Nabi Muhammad 11 rakaat. Maka di saat Nabi Muhammad masuk bulan Ramadan, witirnya tidak akan boleh kurangi karena bulan mulia. Maka witirnya Nabi Muhammad 11 rakaat. Adapun salat tarawihnya Rasulullah tidak ada bilangannya dan tidak ada hitungannya. Jadi 11 rakaat dalam riwayat Siti Aisyah itu adalah witir seperti yang disebutkan dalam pungkasan hadis atanamu qabla an tutir ya Rasulullah. Waktu Siti Aisyah melihat Rasulullah melakukan salat 11 rakaat setelah tidur, Siti Aisyah bertanya, apakah kamu tidur dulu sebelum salat witir ya Rasulullah? Dijawab, ya tanamu aynaya walam tanamu qalbalayanamu qalbi. Mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Jadi itu salat witir ya Rasulullah. Jadi bukan salat tarawih. Kalau tarawih tidak ada bilangannya. Hanya ada bilangan dari Sayyidina Umar bin Khattab 20 rakaat. Itu tarawihnya para sahabat Nabi, bukan tarawihnya Rasulullah. Jadi akan tapi mengikuti sahabat Nabi juga mengikuti Rasulullah. Kemudian salat, bolehkah melakukan salat witir 3 rakaat dengan 1 salam? Boleh. Salat witir dengan 3 rakaat langsung boleh, yaitu 2 dan 1. Langsung, cuman dihimbau untuk tidak pakai tahiyat awal. Jadi biar tidak menyerupai salat maghrib. Tidak pakai tahiyat awal agar tidak menyerupai salat maghrib. Saya sekarang 17 tahun, duduk di bangku SMA. Akhir-akhir ini saya merasa gelisah, ketakutan. Seolah ada yang membisikkan bahwa umur saya sebentar lagi. Hal ini membuat segala aktivitas pikiran saya terganggu. Baik. Merasa bahasanya umurnya sebentar lagi itu iman sebetulnya. Tapi kalau menjadi aktivitas yang gak benar, gak iman lagi. Sebab kalau orang merasa besok bakal mati, insya Allah istighfarnya benar. Karena besok mau mah mati. Agar tapi yang bisikin siapa itu? Ada was-was bisikan setan agar Anda tidak sholat, agar Anda tidak ibadah, agar Anda terus ragu dalam menjalani kebaikan. Maka buang itu. Yakini semua yang sehat. Umur kita itu bisa saja sebentar lagi. Semuanya tidak ada bisa menjamin umur panjang. Jangankan yang 17 tahun. Ada enggak umur 12 tahun meninggal? Ada. Dan kelihatannya memang survei itu membuktikan, Bu, yang mati muda lebih banyak dari yang mati tua. Sekarang setahun ini yang mati umur 70 tahun ke atas ada berapa orang? Dikit. Yang 70 tahun ke bawah? Banyak. Nah, banyak mati muda, hati-hati yang muda. Umur Allah yang punya. Serahkan kepada Allah. Kapan Allah ambil, yang penting kita dalam keadaan mulia. Kita lagi sholat, lagi ibadah, lagi berkhidmah ke suami, lagi khidmah ke istri, lagi melakukan kebaikan dicabut nyawa kita. Enggak penting kapan waktunya. Cuman kita selalu minta panjang umur. Tapi saat panjang-panjangnya umur harus mati. Sadar ya? Itu baik, itu ya. Jadi buanglah was-was itu. Bagaimana solusi terbaik? Solusi terbaik, yakini bahwa kematian memang akan datang. Karena ya kematian akan datang, maka bersiaplah ibadah. Kalau memang itu bisikan dari malaikat, ilham dari malaikat, akan merubah perilaku Anda. Mungkin Anda menjadi orang yang sangat khusyuk ibadah. Tapi setelah itu Anda kembalikan rasanya, umur itu Allah yang punya. Gak ada yang tahu. Dukun gak tahu. Dukun gak tahu. Kiai juga tidak tahu. Kalau ada kiai ngomong kamu mati besok hari, itu sudah gak benar. Memang ada pesan dari malaikat. Ada. Jadi tidak ada. Masalah kasyif dan sebagainya itu masalah yang langka, jarang terjadi. Jadi gak ada yang tahu. Dokter katanya, aduh mohon maaf bu, 6 bulan lagi ini kayaknya. Kayak tahu aja ya. Hah? 6 bulan lagi, tatanya hidup sampai sekarang masih. Itu hanya praduga saja. Baik, itulah. Ketahuilah bahwasanya bisikan yang benar.